pantas kita teladani. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin.